إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم patut kita ketahui bahwa perkara yang wajib kita pahami, yang wajib kita patut mempunyai perhatian tinggi di dalam kehidupan ini, istiqomah untuk kita menjalani amalan-amalan dari agama ini, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu luzum siratul mustaqim. Kita berada, berupaya untuk tetap di atas jalan siratul mustaqim, tanpa ada kecenderungan ke kanan ataupun ke kiri, menyimpang dari jalan yang lurus itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita beristiqomah di banyak ayat. Di antaranya adalah surat Hud ayat 112, Allah katakan fastaqim kama umirta. Hendaknya engkau istiqomah seperti yang engkau diperintah. Allah katakan fastaqim, hendaknya engkau wahai Muhammad, hendaknya engkau istiqamah seperti engkau diperintah. Istiqamah yaitu dengan imtithal awamirihi wajtanib nawahihi, menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangan. Itu istiqomah. Maka istiqomah, seseorang dikatakan istiqomah kalau dia i'tidal, ada di atas tengah-tengah, tidak berlebihan, ada tasdid, tidak di atas al-ghulu, melampaui batas, tidak pula sebaliknya atas sahul wadhiya. Maka seorang istiqamah dia i'tidal ala amrillahi subhanahu wa ta'ala. Seseorang istiqamah maka dia berupaya terus menerus ada sesuai apa yang Allah perintahkan. Maka Allah katakan fastaqim kama umirt, istiqomahlah kamu seperti apa yang kau diperintahkan, berpegang teguhlah di atas jalan as-siratul mustaqim itu seperti apa yang kau diperintahkan, tidak berlebihan, tidak berkurang-kurangan, tidak terjatuh pada tasdid dan ghulu, tidak pula at-tasahul wadhiya. Itu yang diperintahkan kepada kita. Di dalam ayat yang lainnya Allah katakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ini adalah perintah dari Allah pula. Hendaknya kalian semua beristiqamah di jalan Allah. Wastaghfiruh, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Allah perintahkan kita fastaqimu ilaih. Hendaknya kita istiqomah di jalan Allah. Artinya usluku sirat al-muwasilah ilallah. Tempulah jalan yang akan mengantarkanmu ke jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan agar kita menempuh jalan. Jalan yang Allah ridhoi. Jalan yang akan mengantarkan kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu menjalani perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Setelah itu Allah perintahkan agar kita beristighfar. Fastaghfiruh. Fastaqimu ilaih. Allah perintahkan kita beristiqamah. Setelah itu fastaghfiruh, menunjukkan bahwa seseorang ketika berupaya berusaha untuk istiqamah di jalan Allah masih butuh istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena untuk mencapai mustaqim, apa, istiqamah di jalan Allah, ketika kita ingin menjalani istiqamah di jalan Allah, manusia kita biasa, karena kita manusia biasa, banyak kekurangan-kekurangannya. Allah perintahkan kita istiqamah, tetapi seringkali manusia itu tidak mampu dan kurang dalam menjalani istiqamahnya itu. Karena istiqamah adalah perjalanan panjang seseorang beribadah kepada Allah. Untuk terus beribadah dan berupaya meniti jalan yang Allah ridhoi itu, seringkali di sana ada an-naqs di dalam istiqamah. Sebabnya adalah kelemahan manusia. Manusia itu lemah, seringkali datang rasa bosan, rasa jemu, lalu berbuat tindakan-tindakan yang mengurangi nilai keistiqomahannya. Atau karena lalai. Maka untuk itu semua patut kita beristighfar kepada Allah atas kekurangan-kekurangan kita ketika kita ingin menjalani istiqomah itu. Fastaqimu ilaih wastaghfiruh. Berupayalah menempuh jalan untuk sampai ke jalan Allah dengan istiqamah, dan beristighfarlah atas kekurangan-kekurangan kita ketika menjalankan itu. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah katakan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka orang yang seperti itu fala khaufun alaihim, mereka tidak akan datang, tidak akan tertimpa rasa takut, tidak pula yahzanun, ada rasa sedih. Gambaran ayat ini adalah orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah. Ucapan Tuhan kami Allah bukan cuma sekedar lafaz yang diucapkan dengan lisan, tetapi patut adanya keyakinan yang mendalam memahami makna Rabbunallah. Apa itu Rabbunallah? ketika saya mengatakan diri bahwa Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, artinya adalah kita mengikhlaskan untuk beramal hanya kepada Allah, untuk taat hanya kepada Allah, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka ucapan Rabbunallah, dia memahami apa itu konsekuensi dari pengakuan kita Tuhan kita adalah Allah. Kalau kita sadar, kalau kita paham ucapan kita Rabbunallah, itu artinya kita mengakui bahwa yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta semua ini adalah hanya Allah semata. Ucapan Rabbunallah juga meyakini Allah lah yang memberi rizki kepada kita. Kalimat Rabbunallah meyakini pula bahwa Tuhan yang pantas untuk diibadahi hanya Allah semata. Maka seseorang yang mengatakan Rabbunallah, itu artinya dia siap mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Ikhlas ibadah untuk Allah artinya memurnikan. Ibadah itu hanya untuk Allah saja, murni, tidak ada campuran dengan yang lainnya. Kita beribadah murni, bersih dari campuran-campuran lainnya. Hanya kepada Allah saja kita beribadah. Kalau ada orang mengatakan Rabbunallah dengan paham yang mendalam, kemudian dia istiqomah di jalan itu, artinya dia melazimkan dirinya untuk terus berpegang teguh dengan apa yang dia yakini itu, dengan mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah, dengan taat kepada Allah semata sesuai dengan syariat, kemudian dia ada di atas itu, berpegang teguh di atas itu, istiqomah. Maka atas orang seperti ini Allah katakan fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas dia. Rasa takut terhadap hari yang akan datang, apa yang akan terjadi, enggak perlu takut. Karena engkau telah beribadah hanya kepada Allah semata. Ketika seseorang telah beribadah kepada Allah, maka dia tidak takut dengan apa yang akan datang. Karena dia telah beribadah kepada Allah dan Allah telah berjanji akan menyelamatkannya, akan menjaganya, akan memberikan pahala. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak pula dia akan merasa sedih dengan apa yang telah tertinggal, dengan apa hari yang telah lalu yang telah dia lewati. Karena hari yang lalu yang dia lewati dia penuhi dengan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bermaksiat kepada Allah. Dia terus berupaya, berusaha untuk di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian istaqamu, mereka akan mendapatkan kondisi fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak menimpa dirinya al-khauf akan masa yang akan datang. Tidak ada rasa takut menghadapi masa yang akan datang. Tidak pula hum yahzanun, bersedih atas apa yang telah dia tinggalkan dari hari-hari yang lalu. Di dalam surat Fussilat Allah memfirman, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah Tuhan kami adalah Allah. Thumma staqamu. Kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan datang kepada dia malaikat. Ala takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut. Tidak perlu pula engkau merasa sedih. Wa abshiru bil jannah. Berita gembira. Al jannah allati kuntum tu'adun. Yang kalian dijanjikan. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Allah memberitakan kepada kita atas orang-orang yang mengatakan Rabbunallah thumma istaqamu. Kita telah tahu makna kalimat Rabbunallah, yaitu orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya, kemudian dia istiqamah. Dikatakan dalam ayat ini, atas orang seperti itu akan datang malaikat kepadanya. Silih berganti untuk mengatakan kepadanya. Malaikat akan berkata, wa alla takhafu. Janganlah engkau takut. Jangan pula engkau bersedih. Bahkan abshiru, bergembiralah karena dengan sorga yang kalian telah dijanjikan memperolehnya. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Nampak jelas dalam ayat ini atas orang-orang yang mengatakan dirinya Rabbunallah, artinya dia beribadah kepada Allah, kemudian dia istiqamah di jalan Allah, adanya janji Allah kepada mereka, yaitu al-jannah. Dan dia akan mendapatkan ketentraman. Para ulama mengatakan, malaikat datang, tatanazzalu alaihim malaikah, ketika dalam keadaan kita sakaratul maut, menghadapi kematian. Ketika kita menghadapi kematian, situasi berat, kita akan pisah dengan dunia. Dan seisinya, kita akan berpisah dengan keluarga kita. Kita akan berpisah dengan harta kita. Kita akan berpisah dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Satu hal yang berat. Berpisah dengan keluarga satu hal yang berat. Kita mau safar, berpisah sejenak. Kalau pisahnya agak panjang, bulan, dua bulan, atau setengah tahun, maka sedih dan berat luar biasa. Bagaimana ketika pisah itu? Untuk pisah yang panjang sekali, berpisah dari dunia ini. Ditambah lagi, tempat yang akan kita datangi, satu tempat yang belum pernah kita tahu, alam yang berbeda. Ditambah lagi, yang datang di hadapan kita adalah malaikat pencabut nyawa yang kita enggak kenal, belum pernah kita lihat. Kondisi ini kondisi yang menegangkan, yang menakutkan, yang mengerikan. Maka orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran, yang istiqomah di atas jalan Allah, yaitu orang yang mengatakan Rabbunallah thumma istaqamu, maka akan Allah utus malaikat silih berganti datang kepadanya, mengatakan kepadanya, Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau bersedih, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Wa abshiru bil jannah. bergembiralah dengan al-jannah yang kalian telah dijanjikan oleh Allah memperolehnya. Dalam kondisi ketakutan, datang malaikat, makhluk yang mendinginkan kita, menenangkan kita. Alangkah nikmatnya orang yang istiqamah di jalan kebenaran, di jalan Allah, akan mendapatkan ini faedah. Ketika kita istiqamah, kita di suatu saat yang genting akan datang pertolongan Allah, yaitu malaikat, dengan mengatakan Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Di dalam hadis sahih, seorang sahabat datang kepada Rasul alaihissalam, lalu bertanya kepada Rasul atau meminta kepada Rasul, Ya Rasulullah, kulli fil Islam kaulan la as'alu anhu ahadan ghairuk. Ya Rasulullah, katakan kepadaku yang di dalam Islam suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi setelah itu kepada selainmu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, Kul amantu billah summastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, amantu billah. Ucapan amantu billah bukan sekedar ucapan di dalam lisan, tetapi patut kita pahami arti makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya kita beriman bahwa Allah itu ada. Setelah kita mengimani wujud Allah, kita juga harus beriman bahwa Allah lah ar-rububiyah. Sifat Allah rububiyah, Allah itu harus kita imani bahwa Allah lah sang pencipta, Allah lah sang pemberi rezeki, Allah lah yang mengatur segala sesuatunya. Setelah itu kita juga harus beriman terhadap uluhiyah Allah. Allah lah zat satu-satunya yang berhak disembah. Artinya yang lain tidak punya hak, tidak ada hak padanya. Dan juga mengimani tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jal. Setelah itu dia juga beriman terhadap hari akhirat, beriman terhadap yang ghaib, beriman terhadap malaikat, beriman terhadap rasul-rasul Allah, beriman terhadap takdir Allah. Maka barang siapa yang memiliki keimanan, kemudian istiqomah di atas itu, maka akan cukup baginya. Rasul memerintahkan kepada sahabat ini, Kul amantu billah summastaqim. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum, inilah ayat-ayat di antara sekian banyak ayat ataupun hadis yang berbicara tentang istiqomah. Ketahuilah, istiqomah adalah asas. Dia adalah fondasi yang paling dasar untuk seseorang mendapatkan as-sa'adah. Siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka jalannya adalah istiqomah. Siapapun yang ingin mendapatkan al-falah, maka jalannya adalah al-istiqamah. Siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka jalannya adalah dengan istiqamah. Istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah adalah luzum lihudallah, terus menerus di atas petunjuk Allah, itulah istiqamah. Istiqamah adalah al-thabat ala dinillah, kokohnya dia di atas agama Allah, itu istiqamah. Istiqamah adalah muhafadhah ala awamirillah wa bu'da an nawahihi jalla wa ala. Yang namanya istiqamah itu seseorang menjaga diri di atas perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itulah istiqamah. Istiqamah. Hifdzu li awamirihi bi fi'liha wa hifdzu li nawahihi bi ijtinabiha wa tarkiha. Istiqamah adalah menjaga perintah-perintahnya. Bagaimana kita menjaga perintahnya? Dengan menjalaninya. Kalau ada perintah, kita jalani perintah itu. Itulah istiqamah. Istiqamah dengan menjaga larang-larangannya. Bagaimana kita menjaga larang-larangannya? Menjauhi. Jangan sampai terjatuh pada larang-larangannya. Meninggalkan larang-larangan Allah. Kalau kita terus menjaga, jangan sampai terjatuh kepada larangan-larangan Allah, itulah istiqamah. Istiqamah adalah ayyakuna nazar abda ilal akhirah. Kalau ada seorang hamba yang berpikirnya adalah akhirat, maka seorang hamba yang berpikir akhirat inilah orang yang di atas istiqamah. Bagaimana seseorang berpikir terhadap akhiratnya? Ciri-ciri orang yang berpikir akhiratnya adalah toma'an fi sawabillahi tabaraka wa ta'ala, khaifan min iqabihi, ya'lamu anna amamahul jannah wal nar, wahisaban wa iqaban. Seseorang yang berpikirnya akhirat adalah orang yang tamak, berharap terus, ingin berbanyak-banyakan terhadap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa kenyangnya terhadap pahala Allah. Dia tamak. Sebaliknya, terhadap iqab Allah, dia takut. Dia paham, dia sadar. Ana amamahu al-jannah wan nar. Dia sadari bahwa di hadapan dia hanya ada dua pilihan. Sorga atau neraka. Di hadapan dia, dia dihadapkan kepada hisaban wa iqaban. Ada perhitungan, ada balasan terhadap perhitungan itu. Maka orang yang istiqomah, dikatakan dia di istiqomah ketika dia terus pikirannya adalah akhirat. Lebih mendahulukan akhiratnya. Terus menerus yang dipikirkan adalah keselamatan dia di akhiratnya. Maka itulah orang yang istiqamah. Seseorang dikatakan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, kalau dia istiqamah itu sampai dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. dalam keadaan Allah ridha, dalam keadaan Allah tidak murka kepada orang itu. Apabila saya berpegang teguh taat kepada Allah sampai kematian saya, yang menjadikan Allah ridha pada diri saya, yang menjadikan Allah tidak murka pada diri saya, itulah tandanya orang itu istiqomah. Maka istiqomah adalah istimrar ala ta'atillah hatta mamat, terus menerus. Tidak cuma hari ini, tapi istimrar. Dia terus menjalani sampai kematian itu datang. Adapun orang yang istiqomah di hari ini atau terbatas waktunya, setelah itu dia hilang, maka ini bukan istiqomah. Orang-orang yang istiqomah taat kepada Allah di bulan Ramadan, kita lihat di bulan Ramadan orang rame-rame masuk masjid, ngaji, sholat, berbuat baik, menjaga lisannya. Ramadan hilang kebiasaan-kebiasaan itu, dia kembali kebiasaan yang lama, itu bukan istiqomah. Setelah Ramadan dia biasa lagi, bermaksiat lagi, lisannya rusak lagi, semangat ibadahnya kayak seperti dahulu lagi, maka itu bukan istiqomah. Maka istiqomah membutuhkan kesabaran, menuntut apa? Istimror, terus menerus. Bukanlah istiqomah orang yang hari ini beramal soleh lalu besok hilang. Tetapi tuntutan orang istiqomah adalah orang yang terus menerus di atas kesolehan, di atas amal yang diridhai oleh Allah. Maka orang yang mustaqim di jalan Allah di atas amalan adalah orang yang mudawamah, terus menerus di atas ketaatan kepada Allah sepanjang kehidupan sampai kematian datang kepada dia. Terus dia di atas amalan-amalan solehnya, itulah yang disebut istiqamah. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum, maka istiqomah satu hal tuntutan untuk diri kita agar kita terus di atas istiqomah. Istiqomah adalah satu keharusan untuk seseorang kalau dia ingin selamat akhiratnya. Maka seseorang yang ingin istiqomah perlu dua hal pada dirinya. Yang pertama adalah mujahadah li nafsihi, dia berjuang atas dirinya. Yang kedua adalah isti'anah billah, dia memohon pertolongan kepada Allah. Karena istiqomah adalah istimror, terus menerus, waktunya panjang, bukan cuma satu hari, dua hari. Maka untuk bisa istimror, seseorang perlu mujahadah li nafsi, perlu perjuangan kepada dirinya. Dirinya itu yang diperjuangkan. Bagaimana kita bisa terus beribadah, beramal soleh di atas kebenaran, di atas ridha Allah? Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah. Itulah yang Rasul sampaikan kepada kita. Ikhris ala mayanfa'uk. Jagalah dirimu untuk sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita menjaga diri kita untuk sesuatu yang bermanfaat, itu artinya kita sedang mujahadah linafs. Diri kita ini yang kita perjuangkan agar terus di atas kebaikan. Ikhris ala mayanfa'uk. Ini nasihat Rasul. Jagalah dirimu untuk berjuang terus menerus ada dalam hal yang bermanfaat, bukan sesuatu yang dia', yang tidak bermanfaat. Ikhris ala mayanfa'uk. Jagalah dirimu untuk sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah. Rasul juga mengajarkan kepada kita, wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa istiqamah setelah kita berjuang terhadap diri kita, karena diri kita tuh malas, mudah dihinggapi rasa malas. Yang kedua, diri kita ini mudah dihinggapi rasa bosan, jenuh. Inilah yang membuat kita seringkali putus dari istiqomah. Maka dua hal ini perlu kita perangi dengan mujahadah nafs. Kita perangi diri kita, kita perjuangkan diri kita agar terus semangat beramal soleh, agar terus ikhris ala mayanfa'uk, menjaga diri kita berada di atas sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Setelah itu kita memohon kepada Allah, karena lemahnya kita ini lemah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Fasta'in billah wala ta'jas. Jangan putus asa. Kalau di hari ini kita berhasil, besok gagal, jangan kita putus asa. Kembali kita berjuang untuk memperbaiki kita. Kita memohon kepada Allah, berikan pertolongan agar kita bisa tetap istiqomah di atas kesolehan. Karena banyak sekali di antara saudara kita, di hari kemarin dia adalah orang soleh, orang yang berpegang teguh di atas agama Allah. Bahkan barangkali dialah yang mengajak diriku untuk ngaji, untuk beramal soleh, untuk berpegang teguh di atas sunnah. Di hari ini justru dialah yang telah pergi meninggalkan ajaran agama ini menjadi orang awam kembali. Kemarin dia mengajak saya, alhamdulillah aku mendapatkan hidayah lewat orang itu. Berapa banyak pula teman-teman kita yang dulu masya Allah ngajinya rajin, ibadahnya rajin, sekarang hilang, tidak nampak. Maka istiqomah, satu jalannya adalah kita berjuang melawan diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan kita beristiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Seseorang yang ingin berusaha untuk istiqomah, Maka istiqomah itu yang patut kita ketahui ada dua pancang, dua fondasi yang tidak mungkin engkau akan bisa istiqomah kecuali dengan dua fondasi ini. Tidak mungkin seseorang bisa beristiqomah kecuali di atas dua fondasi ini. Apa itu? Yang pertama istiqomah qalbu, yang kedua istiqomah lisan. Kalau engkau ingin istiqomah dalam amalanmu, perhatikan dua perkara ini. Ini fondasinya, yaitu pertama istiqomah qalbu, kedua istiqomah lisan. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam telah berkata, "La yastakimul iman 'abd hatta yastakim qalbahu." Tidak mungkin seorang hamba bisa istiqomah kecuali kalau kalbunya istiqomah. Wala yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanu. Tidak mungkin kalbunya bisa istiqomah kecuali dengan istiqomahnya sang lisan. Hadis ini adalah hadis hasan. Rasul mengabarkan kepada kita, tidak mungkin seseorang bisa istiqomah kecuali dengan istiqomahnya kalbu. Tidak mungkin kalbu ini bisa istiqomah kecuali dengan istiqomahnya lisan. Maka dua inilah fondasi seseorang bisa istiqomah. Maka harus ada keduanya. Kalau engkau ingin istiqomah, harus ada kalbumu istiqomah, lisanmu istiqomah. Istiqomah kalbu, apa itu? Istiqomah kalbu adalah bangunannya iman kepada Allah yang pertama. Tidak mungkin kalbumu bisa istiqomah kalau kamu tidak beriman kepada Allah. Maka harus ada iman kepada Allah di kalbumu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-khauf minhu, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau takut kepada Allah, maka akan lahir istiqamah. Yang ketiga, roja'u tabaraka wa ta'ala. Kamu berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hasun tawakul alaihi wa thiqah bihi. Hendaknya engkau bertawakal kepada Allah dan thiqah, percaya kepada Allah, yakin kepadanya. Yang kelima, mahabbatu jalla wa ala, adanya rasa cinta kepada Allah. Juga yang keenam, mahabbah ma yuhibbuhu minal amal wal aqwal, engkau mencintai apa yang menyebabkan Allah cinta padamu dari perbuatan dan ucapan. Kamu cari ucapan apa yang Allah cintai, yang kalau kamu perbuat, ucapan itu menyebabkan Allah cinta padamu. Perbuatan apakah yang Allah cintai, yang akan menjadikan sebab kalau aku melakukannya, Allah menjadi cinta pada aku. Engkau suka pada apa-apa yang Allah cintai dari ucapan dan perbuatan kamu lakukan. Itu di antara bangunan agar kita bisa istiqomah kalbu kita. Yang ketujuh adalah al-inayah bi islil qalbu tasqiya wa niqa wa salahuha, yaitu kita menjaga, memperbaiki, membersihkan kalbu kita. Kita sucikan kalbu kita. Itu menjadi sebab dari istiqomahnya kalbu. Maka kalau bangunan ini ada pada diri kita, kita akan bisa menegakkan istiqomah kalbu pada diri kita. Dan kalau istiqomah kalbu telah ada, al-jawarih, anggota badan kita akan mengikutinya. Kalau kalbu kita sudah istiqomah, al-jawarih kita, anggota badan kita ini, indera kita, akan ikut istiqomah pula. Ini seperti yang Rasul alaihissalam katakan, ala inna fil jasadin mudghah idza salahat salahat jasad kull. Sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada mudghah, sekumpal darah. Kalau dia baik, maka yang lainnya juga akan baik semuanya. Wa idza fasadat fasad jasad kull. Kalau dia rusak masa, maka jasad semuanya juga akan menjadi rusak. Ala wahya al-qalb. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan al-qalbu. Rasul menerangkan kepada kita, qalbu ini punya peranan kepada jasad secara semuanya. Kalau dia baik, akan menjadikan baik yang lainnya. Kalau dia jelek, akan menjadikan jelek yang lain. Makanya disebut, dia adalah tiang pancang. Kalau kamu ingin istiqomah, ini harus ada. Tanpa adanya istiqomah qalbu, kamu tidak bisa istiqomah dalam beramal soleh. Karena qalbunya sudah rusak, maka tidak mungkin akan lahir istiqomah dalam beramal. Maka wajib atas setiap muslim untuk terus memperbaiki kalbunya, untuk terus membersihkan kalbunya, berjuang, berusaha untuk terus mensucikan kalbunya. Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh akan beruntung siapa? Orang yang membersihkannya. Kalau kalbumu kamu bersihkan, maka engkau akan termasuk orang beruntung. Wa qad khaba, dan sungguh akan rugi. Siapakah yang rugi? Man dassaha, yang mengotorinya. Maka untuk mendapatkan kalbu yang istiqomah, kita terus bersihkan diri kita, terus bersihkan kalbu kita, yaitu dengan takut kepada Allah, dengan iman kepada Allah, dengan rojak kepada Allah, dengan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun istiqamah lisan, pancang yang kedua tadi dikatakan istiqamah lisan, yaitu dengan kita menjaga lisan itu di dalam segala kondisi gerakan lisan, kita berupaya, berusaha untuk menjaga lisan itu. Jangan sampai gerakan lisan ini menyebabkan Allah murka kepada kita. Hendaknya kita gunakan lisan ini untuk kebaikan-kebaikan. untuk berucap dengan ucapan yang baik, yang bermanfaat, yang berguna. Hendaknya lisan ini berucap dengan ucapan sedih. Apa itu ucapan sedih? Ucapan sedih adalah ucapan yang benar, ucapan yang lurus, ucapan yang tepat, yang relevan. Itulah as-sedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan sadida. Apa sadida? Dikatakan tadi, ucapan yang lurus, ucapan yang benar, yang tepat, yang relevan. Qaulan sadida, qaulan mustaqiman muwafiqan lis-shawab wa khalian minal kadhib wal batil. Ucapan yang sadid itu adalah ucapan yang lurus, yang sesuai dengan kebenaran, yang tidak mengandung kedustaan di dalamnya, tidak mengandung kebatilan di dalamnya. Itulah sadid. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita untuk berkata, wa qulu qawlan sadida, dan berucaplah wahai orang yang beriman dengan ucapan yang sadida, yang lurus, yang baik, yang tidak ada unsur kedustaan dan kebatilan ucapannya, ucapan benar isinya. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita dalam masalah lisan. Untuk menjaga lisan kita, qulu qawlan sadida. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Jika lisan ini sudah istiqomah, maka anggota badan yang lain pun akan mengikutinya. Karena anggota badan yang lain itu adalah bagian dari lisan. Mengikuti apa kata lisan. Gerakan yang diperoleh akibat yang akan ditanggung oleh anggota badan yang lain adalah sebab hasil dari lisan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa inna a'dha kullaha tukaffiru lisan." Setiap pagi ketika kalian bangun tidur, maka semua anggota badan ini berkata kepada lisan, mengingkari, wanti-wanti, pesan-pesan kepada lisan. Mereka berkata, ittaqullah fina, wahai lisan, jagalah dari Allah, takutlah kepada Allah atas diri kita. Tangan mengatakan, telinga mengatakan, mata mengatakan, kaki mengatakan, perut mengatakan kepada lisan, wahai lisan, ittaqullah fina. Fa innama nahnu bika, karena kita ini tergantung kamu wahai lisan. Kalau kamu baik kita ikut jadi baik, kalau kamu jelek kita ikut jadi jelek. Fa idza istaqamta istaqamna wa idza a'wajta a'wajtana a'wajna. Kalau engkau istiqomah wahai lisan, kita juga jadi istiqomah. Kalau engkau bengkok, kalau engkau nyimpang, kita juga jadi nyimpang. Anggota badan kita setiap pagi kerasa takut, maka wanti-wanti kepada lisan, wahai lisan, hati-hati, hati-hati ya lisan. Ittaqullah. Ittaqullah fina ya walisan. Maka dua pancang ini, istiqomah kalbu dan istiqomah. Satunya apa? Lisan. Perkara yang penting sekali untuk kita, yang patut kita memperhatikannya terhadap dua pancang ini dalam kita memperoleh istiqomah, yaitu istiqomah qalbu dan istiqomah al-lisan. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Maka kalau kita betul-betul jujur ingin istiqomah, seorang yang istiqomah itu patut memperjuangkan dirinya untuk mendapatkan istiqomah. Istiqomah tidak datang begitu saja. Istiqomah perlu perjuangan untuk mendapatkannya. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan istiqomah itu? Beberapa perkara yang patut kita usahakan untuk kita mendapatkan istiqomah adalah yang pertama, doa. Karena doa adalah miftah kullu khair. Doa adalah pintu, kunci dari segala kebaikan. Maka siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, siapa-siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, siapa-siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya, yang patut dia lakukan adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya dia memperbanyak permohonan kepada Allah, termasuk di dalam masalah istiqomah ini. Sepatutnya kita setiap saat memohon kepada Allah agar Allah berikan istiqomah kepada kita. Dan Rasul alaihi salatu salam mengajarkan kepada kita, Rasul setiap saatnya berdoa kepada Allah, ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, wahai sang pembolak-balik hati, yaitu Allah, hati kita ini terus berubah-ubah, berganti-ganti, terus bergoyang. Tidak ada satupun manusia yang mampu memberhentikan goyangan hati. Maka kita memohon kepada Allah as-sabat, yaitu kekokohan. Kekokohan yang kita mintakan as-sabat ala dini, ala dinillah. Ya Allah, sang pembolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah kalbuku ya Rabb, ada di atas agamamu. Ini yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, agar kita memohon kepada Allah setiap hari, setiap saat, agar Allah tetapkan kita ada di atas agama Allah. Artinya tetapkan kita menjadi orang istiqomah di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita bisa mendapatkan istiqomah adalah kita punya perhatian terhadap ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Siapapun yang ingin mendapatkan istiqomah harus dengan ilmu, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Karena ilmu adalah nurun li sahibi wa dhiya. Ilmu itu adalah cahaya, pelita dia bagi sang pemiliknya. Orang yang punya ilmu tidak akan tersesat, karena dia adalah nur ketika engkau di malam hari berjalan, kalaulah tidak ada nur, maka engkau akan tersesat. Enggak bisa membedakan mana jurang, mana yang tidak jurang. Mana jalan yang asli, mana yang selokan. Mana belokan, mana yang lurus, engkau tidak tahu. Tapi bayangkan, di malam hari yang pekat sekalipun, engkau memiliki pelita, engkau memiliki nur cahaya, engkau berjalan, ya lihat, nampak jalannya. Sehingga engkau bisa menuju tujuan yang engkau ingin tempuh itu. Begitulah ilmu. Dengan ilmu, engkau akan mendapat petunjuk menuju kepada jalan istiqamah. Maka tidak mungkin seseorang hamba mendapatkan istiqamah kecuali dengan ilmu yang bermanfaat ini. Yang ketiga, pilihlah, upayakan teman akrabmu adalah orang-orang yang soleh. Carilah teman dudukmu orang yang paling jadi sahabatmu adalah orang-orang yang soleh. Karena temanmu sangat mempengaruhi dirimu. Kalau kamu berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang istiqomah, akan mengajak dirimu untuk istiqomah. Tetapi kalau sebaliknya temanmu adalah orang jelek, maka akan menariknya kepada kejelekan. Seperti apa yang Rasul katakan, al-mar'u wa ladini khalili. Seseorang itu tergantung kebiasaan teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka masing-masing kalian harus melihat siapa teman dekatmu itu. Agamamu sangat tergantung kebiasaanmu, sangat tergantung pada temanmu. Akhlakmu sangat tergantung pada akhlak temanmu. Yang keempat, kesadaran kita, keyakinan kita bahwa kita satu saat akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan ada pertanyaan atas amalan kita. Apakah kita beramal soleh atau beramal sebaliknya? Maka mengingat terus-menerus bahwa kita akan berhadapan dengan Allah, bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan kita, itu sesuatu yang bisa membantu kita untuk istiqomah di atas jalan Allah. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia beramal walaupun mithqal dzarrah, biji yang paling kecil sekalipun dari kebaikan, engkau beramal dengan amalan kebaikan, walaupun kecil sekecil apapun, amalan itu akan dihadirkan oleh Allah, akan dihitung oleh Allah, tidak akan hilang. Begitu pula kesalahan, kejelekan, dosa yang kau perbuat. Apapun dosa, kejelekan yang kamu perbuat, walaupun sekecil apapun, akan dihadirkan, aku akan melihat. Kalau kita sadar ini, saat keyakinan ini hadir pada diri kita, bahwa kita akan berhadapan dengan Allah dan Allah akan mempertanyakan amalan-amalan kita di dunia. Allah akan menghitung amalan-amalan kita di dunia dan setelah itu akan dibalasi oleh Allah, maka kita akan sadar terus akan berupaya beramal dengan amalan-amalan soleh kita. Yang terakhir mungkin yang waktu sudah adalah mujahadah nafs wa ilzamuha untuk istiqomah, upaya sungguh-sungguh terhadap diri kita ini, mengilzamkan diri kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah mujahadah nafs ini ada satu kaidah yang diberikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Karena kita ini manusia, semangatnya naik turun. Kadang semangat, kadang turun. Bukannya ketika semangat kita habis-habiskan, bukannya ketika turun kita lalaikan agama ini, tetapi di antara keduanya. Rasul mengatakan inna hadza din yusrun. Agama ini mudah. Lan yushada din ahadun illa ghalabahu. Tidaklah seseorang yang ekstrim dalam agamanya, memberat-beratkan diri dalam agamanya, kecuali dia akan hancur, dihancurkan agama ini. Maka fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Saddidu, bersungguh-sungguhlah di dalam menjalankan amalan agama ini untuk mencapai kesempurnaan. Wa qaribu, kadang semangat sedang turun, tidak mampu kita menjalaninya sampai ke tingkat sempurna. Ya sudah, qaribu. Apa yang kau bisa lakukan untuk mendekatkan diri kepada kesempurnaan itu? Walaupun enggak sempurna, tapi jangan ditinggalkan. Tetap beribadah sesuai kemampuanmu. Qaribu. Dekatkanlah kepada kesempurnaan itu. Wa abshiru. Berita gembira, berita gembira. Sampaikan berita gembira. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa perkara yang bisa menolong kita memperoleh istiqamah di jalan Allah, memperoleh istiqamah untuk beramal dengan amalan apa? Saleh. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah, sabat di atas agama sampai kematian datang kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.